بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وتسميه العامة السيدة وأشباه هذا dan orang-orang awam menyebutnya dengan sayyid, menyebut ilah, sesembahan dengan sayyid dan yang serupa dengan ini. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan وهم يسمون شيخهم السيد ويسمونه الشيخ dan mereka menyebut syekh mereka dengan sayyid dan menyebutnya pula dengan syekh. Fala budda an tubayi'ahu wa tusallima lahu amraka. Fala ta'tarid wa la tukhalif. Fala ta'taridu wa la tukhalifu fi syai'in. وَإِلَّا فَإِنَّكَ لَا تَكُونُ مُرِيدًا مَعَهُ Maka wajib bagimu untuk membaiatnya dan menyerahkan kepadanya seluruh urusanmu. Engkau tidak boleh menentangnya, tidak boleh pula menyelisihinya dalam perkara apapun. Kalau tidak, engkau bukanlah muridnya. Yaitu ya ikhwan, maksud dari musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini, orang-orang sufi mereka menempatkan seseorang dalam kedudukan sesembahan, yang mana orang tersebut terkadang mereka sebut dengan wali, terkadang mereka sebut dengan al-faqir, terkadang mereka sebut dengan as-sayyid, terkadang mereka sebut pula dengan as-syeikh. Maka kata al-ilah, sesembahan, memiliki banyak istilah di kalangan mereka. Maka janganlah kita terperdaya. Kalau ada makhluk yang mereka dudukkan dalam kedudukan sesembahan, maka berarti itu adalah sesembahan mereka. Meskipun mereka istilahkan dengan istilah yang lain. Apakah itu wali, faqir, syekh, sayyid, dan yang lainnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِخَوَاصِّ الْخَلْقِ عِنْدَهُ manzilatan yarda an yaltaji' al-insanu ilayhim wa yarjuwahum wa yastaghitha bihim wa ja'alahum wasitatan bainahu wa bainallahi. Yang demikian itu karena mereka menyangka bahwasanya Allah Azza wa Jal menjadikan sebuah kedudukan bagi menjadikan bagi orang-orang khusus di kalangan para makhluk di sisinya sebuah kedudukan yang Allah Azza wa Jalla ridha manusia bersandar kepada mereka, berharap kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka, dan menjadikan mereka sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, yaquluna innallaha ja'ala minal khalqi khawassa yajuzu iltija'u ilaihim wa du'a'uhum wal istighatsatu bihim ala annahum syufa'a'u 'indahu wa yuqarribuna ilaihi. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang sufi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan di antara para makhluk orang-orang yang khusus yang boleh bersandar kepada mereka, boleh berdoa kepada mereka, boleh beristighatsah kepada mereka, karena mereka adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla, yang bisa mendekatkan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Hadha alladhi hum alayhi, inilah keadaan mereka. La yaquluna innahum syuraka'u lillahi, mereka tidak mengatakan bahwasanya orang-orang khusus tersebut adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Bal yaquluna syufa'u 'indahu wa yuqarribuna ilayhi, akan tetapi mereka mengatakan bahwa orang-orang khusus tersebut adalah para pemberi syafaat di sisi Allah dan yang mendekatkan para hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Lianna Allah akhtarahum li salahihim wa taqwahum, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih mereka disebabkan karena kesalihan mereka dan ketakwaan mereka. Fasaru wasaita bainal ibadi wa bainallahi ta'ala Allahu amma yaquluna, maka jadilah orang-orang khusus tersebut perantara-perantara antara para hamba dengan Allah. Maha tinggi Allah dari segala sesuatu yang mereka ucapkan. Walidzalika yataqarrabuna ilaihim bil ibadati ahya'a wa amwatan, dan karena itulah mereka orang-orang sufi tersebut mendekatkan diri kepada orang-orang khusus tersebut dengan berbagai macam ibadah, baik tatkala orang-orang khusus tersebut masih hidup maupun sudah wafat. Wa yaquluna innal mutaqarriba ilaihim mithlul mutaqarribi ilallahi, dan mereka mengatakan bahwasanya orang yang mendekatkan diri kepada orang-orang khusus tersebut seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Man yataqarrabu lisyaikhi yataqarrab ilillahi, barang siapa mendekatkan diri kepada syaikh berarti ia mendekatkan diri kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menghikayatkan, menjelaskan keadaan orang-orang musyrik. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah yang tidak memadaratkan mereka dan tidak pula bermanfaat bagi mereka. Dan mereka mengatakan bahwasannya sesembahan-sembahan ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. La'iba syaitanu bihim ila hadal haddi. Syaitan mempermainkan mereka sampai pada tingkatan ini. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة. Maka orang-orang yang orang-orang musyrik menyangka, yang orang-orang musyrik di zaman kita menyangka bahwasanya mereka adalah perantara-perantara orang-orang musyrik tersebut kepada Allah, merekalah yang orang-orang terdahulu menyebut mereka dengan alihah, sesembahan-sesembahan. Jadi kalau orang-orang musyrik terdahulu menyebut sesembahan-sembahan selain Allah dengan alihah, kalau orang-orang musyrik di zaman musannif rahimahullah menyebut sesembahan-sesembahan mereka sebagai wasa'id, perantara-perantara, dan istilah-istilah yang lain yang tadi telah kita pelajari di awal majlis. Wal wasitatu huwal ilahu, dan perantara tersebut itulah dia sesembahan. Jadi jangan terkecoh dengan istilah-istilah yang dipakai oleh orang-orang musyrik, karena mereka mendatangkan istilah-istilah untuk menamai sesembahan-sesembahan mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan al-musyrikun al-awwaluna ya'budunahum wa yusammunahum alihatan. Orang-orang musyrik terdahulu mengibadahi sembahan-sembahan mereka dan menyebut mereka dengan alihah, sesembahan-sembahan. Walidzalika lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu aj'ala al-alihata ilahan wahida ila qawli animshu wasbiru ala alihatikum. Karena itulah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah ia hendak menjadikan sesembahan-sesembahan ini sebagai satu sesembahan saja? Sampai pada firman-Nya menghikayatkan ucapan orang-orang musyrik, teruslah berjalan dan bersabarlah dalam mengibadahi sembahan-sembahan kalian. Sammauha alihatan. Mereka orang-orang musyrik terdahulu menyebut sembahan-sembahan mereka dengan alihah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka, yaitu kaum Nuh alaihissalam, mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, Jangan pula kalian meninggalkan Wat, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Al-awwaluna sammauhum alihatan. Orang-orang musyrik terdahulu menyebut sesembahan-sembahan mereka dengan alihah. Wal mutaakhirun alladhina yad'una al-islam sammauhum wasa'ita wa syufa'a faqat. Sementara orang-orang belakangan yang mengklaim beragama Islam menyebut sesembahan-sembahan mereka dengan perantara-perantara dan para pemberi syafaat saja. Walam yusammuhum alihatan. Dan mereka tidak menyebut sesembahan-sembahan mereka dengan alihah. Wal ma'na wahidun. Wa in ikhtalafa lafdhu. Padahal maknanya sama meskipun lafadznya berbeda. Li'anna al-ibrata bil haqa'iqi. Karena sesungguhnya yang teranggap adalah hakikat-hakikat. وليست العبرة بالألفاظ والمصطلحات. Dan bukanlah yang teranggap adalah lafaz-lafaz dan istilah-istilah. والله تعالى أعلم بالصواب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.